menjadi pemanis. Bidadari tribun saat kau beraksi, penuh daya tarik bagai sosok ratu di dalam singgasana tribun ini. Kau pusat perhatian di saat rasa lelah menyelimuti. Tak peduli panas, tak peduli hujan, demi kemenangan tim yang berlaga. Kau terus menyanyi, kau terus menari, kau penyemangat isi di dalam tribun ini. Lupakan akan kekal di sini. Semua kau rasakan, semua kau rasakan. Meski jalan penuh ku kau hadapi, kemenangan hari ini, kejayaan hari ini, terucap dalam doa bersama anggun jiwamu. Kau terus